Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Ayuh ikhwah rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita berkumpul dan bertemu di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga harapan kita para malaikat Allah dan binatang-binatang yang dilaun turut menunjukkan di majlis ini. Oleh karenanya perlu kita ingatkan sebelum kita membahas materi yang telah diketahui, judul bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami Salaful Ummah, yaitu sebelum itu semua hendaklah kita merta diri kita, jangan sampai ada diri lain kita hadir di majlis ini melainkan hanya kelas kepada Allah Taala. Tidak ada suatu ibadah, suatu amalan, ucapan, atau keyakinan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Taala tidak akan nilai di sisi Allah Taala ketika mengerjakannya dan meyakini dan mengamalkannya kecuali ikhlas kepadanya. Ini merupakan salah satu hikmah Allah Taala menciptakan kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta al-hayata liyabluwa ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan ini dengan tujuan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling ahsan amalnya. Banyakkan amalannya. Kita kembali memahami tafsir atau Al-Quran ini seperti yang dipahami salah umat. Kata Hudayn bin Iyad rahimahullah, maksud daripada ahsanu amala adalah ahsuhu wa aswahu. Mana yang ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala dan aswah benar. Ikhlas jika karena Allah Taala, benar jika di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang ungkapkan tadi bahwa ucapan, perbuatan, keyakinan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlu belajar ilmu syar'i. Jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada munyanya. Allah tidak akan terima. Sekalipun sudah benar kita yang Allah SWT. Dan baliknya, ketika amalan yang dikerjakan oleh seseorang itu ikhlas karena Allah SWT, namun amalan tersebut, ucapan tersebut, atau keyakinan tersebut tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW pun jika Allah tidak terima. Jadi ketika ikhlas, maka yang satu harus diperhatikan, yaitu mutaba'ah Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah di bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus mengejar dan berupaya agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tidak ada dari amalan yang kita kerjakan dari perkara ini, Allah tidak akan terima. Apalagi buahnya, Allah tidak akan terima dalam posisinya. Baik, dan ini memerlukan pembahasan seperti dalam bab ini. Kita hanya sekedar menjelaskan di mukadimah tentang bab ini, permulaan apa yang kita bahas. Bagaimana kita nanti akan membahas di bab berikutnya ini, tidak akan lurus pemahaman kita, tidak akan sesuai dengan rel yang Allah maukan dan Rasulullah contohkan dalam kita beribadah agama kepada Allah SWT, ketika Al-Quran dan Sunnah itu dijalani bukan dengan pemahaman sahabat Rasul dan para tabi'in wa man tabi'in bisan ila yaumiddin, pasti akan ada pecahan dan perselisihan yang besar jika Al-Quran dan Sunnah terhinjuk pada salaful ummah. Dan akan bahas nanti dalil-dalilnya pada ini. Baik. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Ilmu ini ada sekian macam. Ilmu ada sekian macam. Namun yang akan kita bahas pada pagi ini adalah afdalul ulum. Afdal al-ulum. Seutama-utama ilmu itu, kata Ibnu Jarir rahimahullah dan kitabnya Fadlu Ilmi Bahar al-Khalaq, adalah tafsir Al-Quran dan makna-makna hadis Al-Quran dan hadis dalam Arab. Di mana Al-Quran dan hadis tadi dan pembahasan hadis haram tersebut kana ma'furan 'ala as-sahabi wa tabi'in wa tabi'ahum ila an yantahi ila a'immat al-islam al-mashhurin al-muqtadi ustada bihim. Baik, Al-Qur'an dan Sunnah tentu adalah ilmu yang paling utama, yang paling afdal, yang wajib hukumnya dikaji oleh orang lain. Demikian pula bahkan halal dan haram secara umum pun juga demikian, wajib diketahui. Namun ketika kita membahas Quran dan Sunnah tadi dan halal haram tersebut, difaham masing-masing kita, masing-masing person memahaminya, akan hancur, akan rusak tatanan yang benar ini. Jalan yang lurus itu akan menyimpang disebabkan ini. Baik, oleh karena itu Ibnu Rajab rahimahullah, bisa lurusnya pemahaman, bisa lurusnya akidah, bisa lurusnya manhaj kita dalam agama kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan memahami halal dan haram seperti yang dipahami oleh sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai ke a'immatul huda. Imam Ahmad menilainya, itulah tolak ukur dobitnya kita mengambil ilmu mereka yang bersumber Al-Quran tersebut. Inilah yang disebut afdhalul ulum, seutama-utama ilmu yang diringi dengan pemahaman yang benar dan keterkaitan dengan dan mengikuti hukum-hukum di dalamnya. Adapun kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa ma hadatha baluhum min at-tawqi la khayra la fi kathirin minhu illa an yakuna syar'an li kalami yata'allaqu min kalamihim. Adapun yang terjadi pada ulama belakangan ini dari tawassu meluas pembahasan syah dan yang lainnya, itu kan lebih baik. Bukan lebih baik dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama ahli sunnah di sekarang misalnya punya ribu mu'allaf, punya ribu karya ilmiah. Ini ulama sekarang bukan lebih baik dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi ulama sekarang ini sedang mencari menjelaskan agar lebih mudah diterima oleh sekarang ini dari apa ialah mereka sampaikan. Itu intinya. Tetap masih ada pada mereka akar permasalahan tersebut. Wa amma ma kana mukhafan li kalamihim fa aqaru ba'dil laman fatani laman fani fihi. Adapun pembahasan dari ulama belakangan ini menyelisihi. Nah, apa yang telah diterang oleh para sahabat Rasul dan para tabi'in ini mayoritas bahasan dan manfaatnya. Oleh karena itu, wa kalamihi kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan kembali, wa fi kalamihi idzalika kifayatun ziyadatun fala yujad bi kalami man ba'dahu min aqin illa wa fi kalamihim mawjudun bi awjadi lafzin wa aqsari ibratin. Kata Rasulullah, wa fi kalamihim, di dalam pembahasan ungkapan-ungkapan yang dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in ini sudah cukup wazada, cukup bahkan memuaskan. Maka tidak pasti dari pembahasan ulama setelah mereka zaman sekarang misalnya, dan sebuah kebenaran yang mereka sampaikan zaman sekarang ini oleh seorang ulama illa huwa fi kalamihi mujudun, melainkan sudah ada pembahasan tersebut di zaman sahabat dan tabi'in dengan ungkapan yang lebih dekat, dengan bahasa yang lebih pendek ada di mereka itu. Sekarang kita menjelaskan syarat. Coba untuk melihat bagaimana orang ulama di belakang membahas sebuah kitab yang hanya satu lembar jadi tiga jilid. Tulisan tangan beberapa, satu lembar, dua lembar, jadi sekian jilid. Nah, penjelasan aja. Nah, wala jati kalamihi ba'dahum min batilin illa wali kalamihim ma yubayu butlanahu liman fahimahu wa ta'ammalahu. Kata Ibnu Rajab, dan tidak berarti dari ucapan sama belakangan ini yang mana kalimat tersebut kalimat batin, kecuali para sahabat dan tabi'in pun menjelaskan tentang kebatilan itu bagi orang yang memahami dan merenungkan. Lengkap sudah. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana dakiknya, dalamnya, kenapa sahabat Rasulullah SAW dalam masalah ini. Wadididin a'azilu'anullah wa yujadu fi kalamihi min ma'anil badi'ah wal ma'ahid dakika ma la yahtadi ahiman badaun. Jadi di pembahasan para sahabat di'in dan sahabat tadi, dan makna-makna yang indah, yang bagus, dan dalam kali pemahamannya tersebut, di mana belakangan tidak bisa menyamainya, tidak bisa, sulit. Nah, kita akan bahas juga banyak kol-kolnya diukur dalam bab ini. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, faman lam ya'khudh al-'ilma ilman min kalamihi fatahu zalikal khair. Naam kullamu ma yaqra fi hil batil mutaratan liman ta'akhkharakum. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan mereka dan penjelasan para sahabat dan para tabi'in wa man ya'um bi ihsan, maka dia akan kehilangan seluruh kebaikan. Dan malah akan didapati sekian kebatilan, kesalahan tatkala tidak mau mengambil dari mereka keterangan ini. Jadi hanya lupa nih, bisa beristirahat, kami bisa, belakang kami bisa. Kenapa? Karena kita belajar di pondok 10 tahun, 20 tahun. Kenapa harus bisa? Buktika. Nah, coba antum buktikan di kenyataannya. Manfa'u bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat mulia itu Allah. Nah, berpegang teguh kalian dengan Allah. Nah, kan begitu. Jami'an wa la tafarraqu, semuanya dan berpecah. Itu diartikan apa? bahwa ini dan untuk mengadakan sebuah jamaah yang jamaah tidak ada kesulitan dalamnya. Nah, ini, kalau rasa lebih pandai dari sahabat, ayat itu ayat yang mulia buat mainan, begitu. Sebuah lagi yang lainnya tidak cukup untuk kita sampai menjadi begini. Zilatil abdu zilzahatul Allah. Anda ayat yang mulia, ayat tentang hari kiamat. Ketika ini digoncangkan dengan dahsyat, wa akhrajatil ardhu athqalaha dan mengeluarkan kandungannya, itu di hari kiamat. Tiga dia. Ya. Tidak kenapa? Oleh Isa Bugi, ketika bumi dibajak, ditanam bajak. Kemudian ditanami sesuatu dan pulih tanaman itu. Loh, ini urusan akhirat. Kok dimasukkan kepada urusan dunia, nanam sepuluh biji-bijian tumbuh. Ya, bahasanya ya, jauh, bukan jauh, dasarnya jauh kalau ada dasarnya. Tidak mungkin. Terus berhubungan, terus detil demi sirko, kelompok demi kelompok, aliran demi aliran, pada merasa lihat dari sahabat, merasa lihat dari sahabat, membuat sendiri ucapan. Satu sisi yang lain merusak. Jaringan Islam libat, misalnya, tokohnya, Wil Alam menyatakan apa, Al-Quran perlu besi. Sudah tidak relevan zaman sekarang. Ini kelompok yang lain, belum yang lain, Al-Quran, kata yang lain ini, itu adalah kitab yang sempurna. Pak. Terus, ini yang mengerti dakwah. Satu demikian, sisi lain, memahami dengan cara pemahaman sendiri-sendiri masing-masing. Sudah, ajaran dibuat mainan oleh mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan sesungguhnya, dengan guru yang benar, ustaz yang benar, syekh yang benar, dan guru yang benar juga, sehingga tidak menyimpang, tidak menyimpang dari aturus. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kita harus mempelajari tentang mizan shawab. Mizan shawab, timbang kebenaran. Kata beliau, "Lam ya'izbara wa huwa ghairu wasikin bima yusuluhu min dhalika wa yaltabisu 'alaihi haqqu bil batilihi wa lasik bima 'indahu min dhalik." Orang yang tidak paham dan mengetahui tentang timbangan kebenaran itu, dia tidak akan yakini apa yang telah dia nukti, apa yang telah dia sampaikan. Dari keterangan riwayat yang ada, tidak akan yakin. Dan itu, tidak akan timbangan kebenaran itu apa. Kalau asal ngomong aja. Bahkan dia akan terancukan mana yang hak, mana yang batin. Betul, kalau dia tidak mengerti tentang mizanul haq atau mizanul shawab. Bagaimana yang terlihat sekelompok kaum muslimin yang tidak thiqah, yang tidak yakin dan tidak percaya riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anis salaf, dari para ulama salaf, sahabat tabi'in tabi'in. Kenapa? Karena kebodohan dia terhadap mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka dengan kejahilan dia, dia lampaui batas, jatuh pada kebatilan, karena tidak mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini ketika dia tidak thiqah lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, apa ada orang atau kelompok aliran yang tidak thiqah, tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawabannya banyak. Sengaja tidak, ini masalah kedua. Ia jelas yang mengatakan muslim menolak adanya saat kubur. Bapak ingin siksa kubur, ayat Al-Quran sekian banyak, hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, itu waris sahih, ditolak oleh sekelompok dari Mu'tazilah dan paham yang mengerti aliran Mu'tazilah dengan dalil hadisnya banyak ahad. Jadi kita punya kaidah hadis ahad dalam masalah akidah ditolak. Sekalipun Bukhari ini ditolak. itu ya terang-terangan menolak. Itu sekaligus menolak keyakinan keimanan para sahabat Rasulullah SAW adanya azab kubur tersebut. Kenapa? Karena kuburan dia dalam hal mengetahui timbangan kebenaran tadi. Satu, ya wah, karena tidak mau menoleh apa yang tadi ini sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat ini. Sungguh luas lagi lah kalau ini dibahas. Tapi waktu ini tidak mencukupi. Nah, sila bisa menggunduk. Pernah bahas tentang azab kubur. Durasinya kurang sekitar 3-4 menit. Nah, oke. Internet mas. Ketika tahu di Banjarmasin kemarin, teman-teman. Itu bisa digunduk. Bagaimana? Para ulama ahluna menjelaskan tentang ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang wajib kita beriman dari adab kubur dan bantuan yang mencarinya. Orang munafik itu Rasulullah SAW disiksa di kuburan itu ketika ditanya tentang pertanyaan di kuburan dan bisa menjawab madaraitu wala salih dipukul dari kuburan itu baina ughnaihi pada tengah kepalanya itu dengan pil, dengan mikrofon. Nah, dan dengan Bukhari sendiri Rasulullah juga melewati dua kuburan, kedua yang disiksa. Nah, dan banyak yang lain. Hadis Rasulullah SAW seputar masalah itu. Dan riwayat itu juga dari Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, dan yang lain dari itu sahih. Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan apa? Al-ilmu ma jadihi ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ana ghairu zalika falaysa bi'ilmi. Ilmu itu kata Imam Al-Auza'i adalah apa yang telah dijabarkan dijelaskan oleh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain itu bukan ilmu. Selain itu bukan ilmu. Dan itu juga ide seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddana wa ma siwa dzalika wa huwa min wasatil ibad. Ilmu itu adalah ya ada sanadnya, yang ada haddana sampai ke Rasul. Selain itu kata Imam Syafi'i termasuk kekuasaannya syaitan. Dan pula para ulama salaf katakan apa? Al-ilmu qaulullah wa rasul wa sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan perangan sahabat. Itu ilmu. Karena itu maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakullah, Syekh Abdul Malik Ramadhani, hafizahullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Sitrah, di poin ketiga, beliau mengambil sebuah judul Ittiba'ul Kitab wa Sunnah ala fahmi salafis saleh. Mengikuti Al-Qur'an Sunnah seperti fahmi salaf saleh. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya para ulama kaum muslimin di zaman dulu sekarang pun tidak ada perselisihan dari mereka bahwa cara yang diridhoi oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah dalam beragama itu ada jalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tidak ada khilaf. Nah, qadim wa hadithan dan ulama zaman dulu pun masa sekarang tidak khilaf bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah dalil ujian atau pedoman seluruh kaum muslimin dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada dalam bab ini. Nah, cuman berselisihnya itu dari sisi apa? Sisi pendalilan dari kedua ayat, kedua sumber tadi. Oleh karena itu, maka perlu mempelajari bagaimana supaya utuh, tetap tidak ada perselisihan dan tetap dia yang lurus tatkala kita memahami dan mengikuti Al-Quran Sunnah tadi. Dan ini yang telah disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali yang berkaitan dengan hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Nakala tahdi ila siratal mustaqim." Engkau wahai Muhammad akan memberikan petunjuk kepada jalan lurus. Nah, di mana letak kesalahan mereka? Tidak mengikuti yang mereka jalan yang lurus, sehingga jatuh dalam berbagai macam ahzab. Yaitu aliran-aliran sakte-sakte, golongan, dari mana jatuhnya mereka. Sementara mereka meyakini bahwa kita ini semua mengikuti aliran sunnah, keyakinan mereka semua. Dan itu yang mereka dakwakan, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, semua sakte, kelompok aliran, sirah dan yang lain, hizib-hizib yang ada semua, ya du'una ila dami wa sunnah, mereka menyeru kepada Al-Quran dan sunnah. Mayoritasnya mereka menyeru kepada Al-Quran dan sunnah, tapi mereka tidak menyeru dan tidak mengumandangkan dan tidak yakini, yaitu rukun yang ketiga adalah ala fahmi sahab atau ala fahmi salafil ummah, sehingga jatuh mereka dalam berbagai perpecahan, perselisihan, kerutan di tengah mereka ketika tidak mau mengembalikan pemahaman ini dengan pemahaman salah umat. Baik. Ketika Allah benar misalnya surat Allah di ayat 137. Fa'in amanu bima amantum bihi faqad istadaw in tawallaw fa'inna bishiqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'in aru, jika seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu Bidan tafsirnya. Nah, dan dalam tafsir Al-Alusi dan tafsir para imam salaf ulama ahli sunnah dalam dirinya betul bahwa saat mereka tidak beriman, seandainya mereka beriman, orang-orang yang dalam Al-Quran Al-Kitab beriman seperti imannya kalian, kata Allah, fa in amanu bimithli ma antum bihi, yakni billahi ma antum bihi, seandainya mereka beriman seperti kalian beriman dengan itu kalian siapa di situ? Nah, Rasulullah SAW, orang-orang mukmin, kitabnya kepada Rasulullah dan umatnya, orang mukmin. Faqadika jauh, pasti mereka dapat hidayah. Kalau mau beriman seperti imannya Rasul, sahabat dan para mukmin. Fa in tawallaw fa innahum fi shaqq. Karena mereka ini berpaling, mau beriman seperti imannya Rasul dan para sahabatnya orang-orang mukmin, maka mereka mesti akan dalam perpecahan dan perpecahan. Nah, masing-masing kok manusia berbeda. Ya itu, mana ayat ini begini di akhir? Enggak benar. Kenapa? Karena 50 tahun di kolja lahir, anak pelajari begini menurut anak. Oh enggak, antum keduanya salah. Yang pernah anak pelajari ini pulang begini. Kata datang yang sempurna, ampun salah semua, yang betul begini. Kenapa? Di tiga baris ilmu kalam, si ilmu ini kan sebagai ini, makanya ini ayat begini. Terus, gak akan dapat kesempatan dari mereka, gak ada. Pasti gak ada rutan yang satu, masih berbicara. Terus berselisih, mana ada dari mereka satu? Gak ada. Masih tak? Berbicara. Baik. Oleh karena itu, kata Syekh Habibullah, lakin hadhi ja'ala sirat islamiyah tanharifu sirat huwa insanuha ruklan salisan. Oleh karena itu, nah, mereka kelompok-kelompok Islam yang pecah-pecah ini, satu-satu tadi, hizib-hizib tersebut, itu mereka ini menyimpang dari jalan yang lurus karena mereka lalai dari rukun yang ketiga, yaitu fahmu salafin salih dari kitab wa sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah seperti yang dipahami oleh salafus salih. Di sini kelalaian mereka, yaitu dalam perpecahan. Dan ini kata Syekh, waqad istamalat suratul Latiha ala hadzal arkan ashar fi akmal bayan. Dan dari rukun, tiga rukun ini adalah dan sunnah seperti di oleh salafus saleh ini telah terkandung dalam Al-Qur'an dengan jelasan yang sangat sempurna, yaitu surat Al-Fatihah. Ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, kita malah mengarahkan kita ke sunnah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah, ini mencakup Quran dan sunnah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah dikenikmatkan kepada mereka. Dan ayat ini jatuh di ayat lain di surat lain. Di kalangan para nabi, para syuhada, para rikin, para solihin. Nah, istamala ala fahmil hadis surat. Bahwa ayat ini telah dinakam ta'ala ini adalah mencakup pemahaman para ulasalah, para sah dan syarihi. Dan syarihi-syarihi ini, kenapa? Karena tidak diragukan lagi. Nah, barang siapa yang berpegang kepada Al-Qur'an sunnah, berarti ia telah menuju pada jalan yang lurus. Baik, tinggal sekarang bagaimana supaya benar pemahamannya Al-Qur'an sunnah tersebut, sehingga tahu mana yang hak dan mana yang batin, mana yang sahih, mana yang baik. Maka disebutkan ruh yang ketiga untuk menghilangkan perselisihan tadi atau syubhat kesamaran tersebut. Nah, Allah untuk menghukumi perselisihan tadi, yaitu dengan cara difahami Allah, dengan cara memahami pemahaman para asal, abad dan para tajin dan tabi'in. Itu sedikit mereka jatuh dan kebatilan, penyimpangan dan perpecahan perselisihan ketika mau kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, pemahaman para tabi'in dan tabi'in, dan ketika mereka jatuh dalamnya. Oleh karena itu, maka Ibnu Qayyim menuliskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di satu halaman 13, kata beliau, barang siapa yang mau merenung dengan sama dengan renungan memikirkan yang betul betul dia curahkan sekian itu tentang penyebutan sebab dan keadaan dari rukunnya tiga tadi, yani para sahabat dan para tabi'in itu, maka dia akan mendapati lafaz atau ibarat yang ringkas dan ringan dan simpel yang terkandung dalam ibarat ringkas simpel tadi itu. Sekian kenikmatan hidayah kepada yang bermanfaat dan amalan soleh. Maka semua orang yang mengikuti kebenaran dan mengikuti, mengetahui dan mengikuti hal tersebut, maka ada lain kecuali surat al-Fatihah yang harus dia kejar. Dan tidak lagi bahwa para sahabat Rasulullah SAW yang lebih hak disifati dalam bab ini daripada Fidu Syiah dan lainnya. Oleh karena itu, sebagai ulama salaf menerikan arun lagi, lalu adalah Lokar Muhammad. Nah, Abu Umar radhiyallahu anhu mereka kita lihat. Oh, benar. Baik. Ikhwati fiddin, ta'an wa jatumullah. Maka para sahabat Rasulullah SAW diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menjalani ilmu yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka adalah yang paham tentang Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka menyaksikan Al-Quran itu di mana dan maknanya dan mereka menyaksikan dan hadir tengah-tengah Rasulullah SAW dan mereka belajar kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan tentang mereka, man karitu mutannan falsanna biman fatma fa innal hayy la tu'minan an alaihi al-fitnah. Barang siapa yang mau mengerjakan sunnah atau mengikuti langkah-langkah jalan yang benar, ikutilah yang sudah meninggal. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan kian. Karena hidup ini tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Oleh karena itu, maka si peninggal Umar Khattab radhiyallahu anhu itu kita buka. Sehingga dikenal oleh para ulama hanta bahwa Umar bin Khattab ini merupakan bawabat fitnah. Pintu fitnah terbuka terlebihnya. Sudah apa? Tersebar. Rodoh hanya si'ah kodar dan yang ini. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhihi ummah. Mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama sama ummah. Wa barraha quluban dan paling baik kulub mereka, kalbu-kalbu mereka, wa ahmaquha iman dan paling dalam semuanya. Wa qalluha takufan dan paling sedikit takalusnya mereka. Mereka kaum yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahui oleh kalian tentang keutamaan mereka dan ikut har mereka, jejak mereka dan teguh dengan apa yang mereka kerjakan, lakukan dan mereka iman sekuat tenaga kalian dan kemampuan kalian. Fa innahum kanu ala hadhihi al-muqim. Karena mereka para itu berada di jalan yang lurus. Dan itulah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an disebutkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang hasan. Innallaha kata Ibnu Mas'ud nara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah tabaraka wa ta'ala melihat kalbu-kalbu hambanya. Maka Allah mendapati kalbu terbaik dari hambanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahahu fihi fasta'atahu bi salati. Maka Allah pilih Rasul sebagai Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala dan Allah utus dengan membawa salah. Tumma nadara fi qulubi ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajada qulubi ashabihi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah melihat setelah itu, setelah melihat qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat qalbu hamba yang lainnya, setelah Allah mendapati qalbu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari qalbu yang lain. Fajal mudharab Nabi Allah. Maka Allah jadi mereka sebagai penyerta penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang menterinya Rasulullah SAW yang mereka berharap Allah, mereka menentang agama dan terus bersama Rasulullah SAW dan mereka menyikirkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fara'ahu al-muslimuna hasan, kata Ibn Mus'ud. Fahidullahi hasan. Wa ma'au. Sayyidan fahidullahi mislih. Nah, apa yang dipandang baik oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di al-muslim sini, alisnya kata ulama alinahu lillah. Lillah zikri. Nah, apa yang dipandang baik oleh al-muslimun, maksudnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baik di sisi Allah Ta'ala. Apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din, a'udzu billah. Jadi yang dimaksud oleh muslim di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka Ahmad sebagaimana disebutkan di dalam Imam Al-Lalikai dan Usul Ittiba' Ahlussunnah dan Ibnu Jauzi juga dalam Manaqib Imam Ahmad, dikatakan rahimahullah, kullu sunnah indana arattuhu bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtibihim. Prinsip-prinsip sunnah yang ada pada kami, kata Imam Ahmad, adalah dan cukup apa yang disebut oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diyakini dan diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallam, wal tidak dan mengikuti mereka. Ikhwati fi din, a'azlu wa adzakumullah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah di ayat 100, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sabiqun al-awwalun, mereka as-sabiqun al-awwalun itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah mereka yang salat di dua kiblat, baik di Maqdis dan Ka'bah. Nah, yang lainnya mereka yaitu yang ikut bai'ah Ridwan. Para sahabat Rasulullah SAW yang awal-awal masuk Islam. Dari kalangan sahabat Muhajir Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan ridho kepada Allah, dan mereka dijanjikan oleh Allah, disediakan oleh Allah surga yang dibawa mengalir sungai-sungai. Yaqulidzin a'adzim wa'adzakumullah. Ini ayat sangat jelas. Nah, bahwa para sahabat al-awwalun dari kalangan sahabat Muhajir Ansar diridhoi oleh Allah SWT. Kalau bahasa kita rekomendasi dari Allah langsung, stempel dari Allah SWT, mereka diridhoi oleh Allah SWT. Apa mungkin menyatakan saya lebih paham tentang agama ini dari sahabat Rasulullah SAW di belakang? Ya jawabnya langsung gitu. Mereka murid-murid Rasulullah SAW. Sebagian mereka langsung diberi kabar masuk surga oleh Allah Taala. Bahkan seluruh sahabat yang ikut perang Badar itu kata Allah, i'manu masyi'tum fasakhurullakum. Berbuat kalian sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni semua dosa kalian. Ini sahabat perang Badar. Belum lagi yang Rasul itu dengan wahyu Allah SWT, Abu Bakar, Jannah, Umar, Jannah, Utsman, Jannah, Ali, Jannah, terus ada 10 sahabat yang telah dicari masuk surga. Nah, salah satunya Umar yang dikasih oleh Syekh Al-Fatih Barangullah. Ikhwati fi din, a'adzakumullah. Telah datang riwayat dari para ulama, terdahulu para ulama salaf, yang tidak boleh menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW dengan datang paham baru yang mereka pahami, seperti yang disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ketika Rasul bersabda, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yang sezaman dengan aku, kemudian setelah mereka, dan kemudian setelah mereka. Ini sebuah riwayat yang sahih dari Bukhari Muslim. Sahabat Ibnu Mas'ud, sebaik-baik manusia adalah yang sezaman dengan aku. Siapa kalau bukan sahabat Rasulullah SAW? Nah, oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah akar beliau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim kitabnya Aslul Sunnah wa Tafsir, "Oi, kunna na'uddu," kata beliau, "anna khalaqa ummin ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa thumma Umar, thumma Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahlina." Kami berbincang-bincang dan hitung-hitung bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya, tentunya setelah Nabi Rasul, adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Baik. Oleh karena itu, maka Imam Abu Humayr bin Bahi rahimahullah menyatakan, al-Islam innama huwa bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kana lahu salafu. In ahli qurum as-salat al-mashhud lahum bil khairi 'ala al-hani sawi maktub. Kata beliau al-Imam Abdul Humayr Abdul Hamid Abdul Hamid bin Bani rahimahullah, beliau, Islam itu sesungguhnya adalah kitabullah dan sunnahul dan apa yang dipahami oleh salafu umat. Dari turun yang diperhatikan tentang kebaikannya, dunati korni, tumma lalilunahum, Setelah dikairin umum, semula dirum. Ini sahabat Rasul tadi, tadi, tadi ini. Itulah Islam yang dengannya itu melalui lisan Rasul. Rasulullah SAW sedangkan demikian. Oleh karena itu, ancaman yang berat bagi siapapun, apakah itu musnya atau musnah, ancaman yang berat bagi siapun yang menyelisihi jalannya yang tertempuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Maka siapa yang mencari Rasul, menyelisihi Rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang yukhalif menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah datang kepada dia tentang haramnya menyelisihi Rasul, tentang wajibnya itu Rasul dan taat kepada Rasul, dan datang itu kepada dia dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata akan kami palingkan dengan dia berpaling dan kami dosen ke jahannam dan jahat lagi tempat tinggal. Ini konsekuensi akibat buruk bagi yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan selainnya jalan orang mukmin, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita ketahui bahwa sunnah telah kita yakini kebenarannya, hadis Al-Bi diwakil Abu Daud dan hadis Sahih dan yang lainnya meriwayat ketika pun menyebutkan bahwa ala inna man qablakum min ahli kitab istarafu ala sintain wa sab'ina illatan. Ketahuilah bahwa umat kalian ini dari ahli kitab pecah mereka menjadi 72 millah golongan. Wa inna hadhihi al-millata satafariqu ala 73. Dan agama ini kata Rasul itu akan menjadi 73 kelompok. Sintani wa sab'una nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Yang 72 ancam ke neraka dan satu di jannah masuk surga yaitu al-jamaah. Asyahid dalam hadis ini bahwa mereka kau yang selamat adalah mereka jamaah. Siapakah itu al-jamaah? Sebenarnya mereka adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lain jika Rasul menyebutkan tentang kau yang selamat yang tadi, ma'a alaihi wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku, ini selamat. Dan juga banyak hadis yang lain masalah ini, hadis Irbad bin Sariyah yang arus. Yang kita semua tahu semua hadis ini. Yang telah diriwayatkan Abu Daud yang lainnya dari hadis lainnya sahih. Hadis Irbad bin Sariyah ma'ruf. Ketika Rasul memberikan sebuah nasihat seakan-akan perpisahan. Dan berlinangan air mata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bergetar kolbu-kolbu mereka. Sampai sahabat bertanya, ya Allah ka'anna hadihi. Seakan-akan ini bukan apa? Mu'id wajjun, yaitu ada perpisahan. Apa yang kau nasib pada kami ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Usikun mitakwa wa sallallahu ta'ah. Aku nasihatkan kepada kalian takwa kepada Allah dan mendengar dan taat wa abdan habasyian. Walaupun yang menjadi pegang kuasailah seorang kudaji. Fa'innahu man ya'isinkum fasayaraktilaha jazira. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku ini, Rasul mimpi, maka dia akan melihat perselisihan dahsyat. Ketika itu apatnya, fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fa'ita masaku biha, wa huwa alaiha bin wajib, wa iyyaka muhdatsatil umur, inna kulla muhdatsin bid'ah, wa kulla bid'an dhalalah. Ketika kalian mendapat perselisihan yang dahsyat itu, wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mereka dapat dari Allah Subhanahu taala, dan gigit sunnahku dengan gigi geraham kalian dan hadirkan dari perkara agama yang diadakan. Semua yang diadakan agama ini adalah sebuah kebid'ahan dan semua bid'ah adalah sunnah. Ikhwati fil din, a'azakumullah. Asyahid huna, di sini syahidnya apa? bahwa di sini hanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sehingga kita selamat dari pecahan dan penyisihan. Dikatakan rujukannya itu jelas satu Al-Quran dan sunnah seperti yang dipahami oleh salafus ummah para sahabat abad tabi'in dan tabi' tabi'in. Oleh karena itu, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Kata beliau, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berarti dia, barang siapa yang melaksanakan, berarti dia juga mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Dan yang belakangan ini jelas disihi. Jika tidak mau mengikuti pemahaman sahabat Rasulullah SAW, tersunah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kata Sahabiyyu rahimahullah dalam hadis Islam, annahum radhiyallahu anhum. Nah, bima sanu. Karena mereka diridhoi oleh Allah atas apa yang mereka sunahkan, apa yang mereka jalani, apa yang mereka lakukan. Nah, dari sisi mana inna muttabi'una sunnati nabiyihim 'alaihi salam nafsiha wa inna muttabi'una lima min sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jumlah tafsir. Nah, ini dengan cara mereka ini mensunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh, wa inna mereka memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global atau secara umum. Nah, begitu ini mereka. Karena itu mar ikhwati din a'azni wa azakum, hendak kita di dalam beragama ini betul-betul penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita bertolak ukur banyaknya masa, itu adalah berarti yang berat. Jangan sampai kita tidak bertolak ukur bahwa diterima oleh masa itu yang benar. Tentu benar itu bukan dengan kafroh. Tolak ukur kebenaran bukan dengan kafroh dan umat, bukan, tapi dengan benaran yang ada padanya. Sehingga kita harus menyadari akan diri manusia tidak ada yang sempurna, dan tak boleh memahami dengan pemahaman sendiri ketika kita membaca sunnah Rasulullah SAW. Cukup apa yang telah disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dan bagaimana tabi'in dan tabi' tabi'in, mereka adalah man terbaik. Ibnu Rajab misalnya dari Ibnu Abba dalam Jami'ul Ulum Hikam. Nah, ini sebenarnya kata beliau, "Aqrifah al-musluh, jalan di jalani." Faiz malu zalika tahassub ma kana alaihi wa huwa nam huwa wa khulafaur rasyidun min al-i'tiqad wal a'mal wal aqwal wa hadhihi hiya sunnah kamilah. Maka mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dilakukan, disabdan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin dari keyakinan, amalan, ucapannya, inilah yang sempurna. Nah, oleh karena itu maka tahadatsana salafu qadiman la yaqtuluna isma sunnah la ala ma yalu zaka kullahu. Oleh karena itu maka para ulama salaf tidak mengisahkan kata-kata sunnah kecuali tadi, yaitu apa yang telah disampaikan Rasul, diperdiyakini diperdiyakini Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin, baik dari itu dari i'tiqad, akidah-akidah, amalan atau ucapan, itu adalah sunnah. Oleh karena itu maka Para ulama salam telah menyatakan dalam ini as-sunnah al-amalu bil kitab wasah wal iktida bi salihis salaf wattiba'il athar. Dalam kitab al-hajjah fi bainil hajjah, yaitu sunnah itu adalah amalan mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah dan ikuti salaful ummah, salaful ummah, salafus saleh dan li athar. Itu adalah sunnah. Kita akan membahas satu pembahasan dalam ini, satu periwayat yang menunjukkan tentang kedalaman dan kefahaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum dan secara person satu persatu dari mereka. Hadis yang semua kita ketahui bersama, hadis itu sahih yang kita telah pelajari semua, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam kitab Tauhid sebutkan hadis ini dari Husain bin Abdul Rahman, kata beliau rahimahullah, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair fa qala ayyukum ta'al kawkaban lan qabal bariha. Waktu itu para Husain bin Abdul Rahman, aku ada di sisi Sa'id bin Jubair. Ini Sa'id bin Jubair lagi ngisi ta'lim. Husain bin Rahman ada di situ dan beliau sedang bercerita. Waktu aku berada di Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair itu tadi imam faqih. Imam faqih itu termasuk istilahnya kibarut tabi'in, Sa'id bin Jubair radhiyallahu. Faqala, kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang lihat tadi malam bin jatuh? Kata Husain bin Rahman, anak saya. Tukuhu amrini lam akun sholah walakini rizku. Cuma waktu itu Rasulullah bin Abdul Rahman, aku tidak sedang sholah malam itu, tapi aku terkena akan salah jinting. Kalau sama sholah, apa yang aku lakukan? Kata saya bin Jubair kepada Husain bin Abdul Rahman, aku irtaikai, aku merupiah, aku merupiah. Ditanya sama saya Jubair, sama halaka ala zalik, dan kamu apa? Hujamu apa? Kok kamu dia? Dijawab sebenarnya. Aku itu hadis. Hadis. Haddatsahu Asy-Sya'bi. Hadis. Ialah diceritakan aku, yaitu oleh Asy-Sya'bi. Sya'bi bin Syarahil Al-Handani. Beliau tadi ini adalah tabi'in. Dilahir di Khidrat Umar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk tabi'in yang tiqoh dan yang dalam keimannya, ya Sya'bi. Katanya, haddatsana Sya'bi. Qala ma haddatsakum? Saya bingung, apa yang diceritakan kepada kamu? Qultu haddatsana Abu Hurairah bin Husayn annahu qala la ru'yata illa min 'ain aw ma. Aku katakan haddatsana telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah bin Husayn dari Abu Hurairah bin Husayn. Baidah Ibnu Husayn, sahabat Rasulullah yang masyhur, Al-Ibn al-Harith al-Asri. Anahu qol, beliau menyatakan, La ru'ya illa min aynin ummatin. Tidak ada ru'ya kecuali karena sebab dia kena ain atau ummah, yaitu pah. Qol, qad ahsana man intaha ila maqamih. Kata Sa'id bin Jubair, sumbagus. Apa yang telah kamu lakukan, kamu berdalil, berhujah pasti yang kamu dengar. Atau kamu mengucapkan perucapan atau berhujah dengan dalil seperti kamu dapati hadis itu. Itu bagus. Berarti, kamu saya minta di mana, kamu dikasih tahu ini. Tak begitu. Wakin haddathana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu qol. Tetapi Sa'id bin Jubair Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan padaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alaina al-umamu. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ghaq, wan nabiyya ma'ahu rajul wa rajulani wa li ahli laysa ma'ahu ahad." Kata Rasulullah SAW ditakan kepada umat ketika Mi'raj, ketika Lailatul Qadar, ketika Mi'raj. Ditampak padaku umat aku melihat di Nabi dan bersama Nabi Arab, yaitu seorang orang. Sekian itu. Dan juga aku melihat Nabi hanya bersama satu orang, kaumnya. Dan juga Nabi juga cuma dua orang. Dan juga Nabi yang gak punya pengikut. Di situ Rasulullah SAW. Idh rufi Ali sawarul hain. Tentu annahum masih. Tiba-tiba ditambahkan kepadaku, yaitu umat yang besar, aku mengira ini adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Kali kemudian dikatakan kepadaku oleh Malaikat Jibril, hadza Musa qaumuhu. Ini Nabi Musa dan kaumnya. Panaruhu qaidan sawar Nabi fakidali. Kemudian tidak akan melihat juga, ternyata di situ ada kelompok yang besar, yang besar. Maka diucapkan kepada Rasulullah SAW, hadihi ummatuka. Inilah umatmu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala 'adzab. Bersama mereka ini 7,000 orang masuk surga, 70,000 sab'una alfan, 70,000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa 'adzab. Tsumma hawa qad qala man fil hadha an-nas fi ulka. Dan Rasulullah berdiri dan masuk ke rumahnya. Sahabat pada saling berbincang. Apa yang diperbincangkan sahabat? Berkah. Mungkin mereka itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang 70,000 masuk surga tanpa azab itu mungkin sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mana kan mungkin mereka dilahirkan dalam Islam dan terakhir kepada Allah di dunia. Dan pendapat yang lain masalah yang mereka ungkapkan. Fa kharaja an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Naam. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan dan siapa mereka itu sebenarnya yang 70,000 itu masuk tanpa hisab tanpa azab. Humladina la yastarqun wa la yastawun wa la yataqayyarun wa rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang tidak minta hisab dan mereka tidak mengobati dengan kai. Kai itu musti panas kumpulkan kepada yang sakit dan mereka tidak berkhurafat khayyur. Dan mereka bertawakal dan rohnya. Tiba-tiba Ukasyah ibn Mir berdiri dan menyatakan, Ud'ullah an yaja'alani ya Rasulullah, doakan aku agar kepada Allah agar saya aku termasuk golongan mereka. Dan 70,000 masuk surga tanpa hisab. Apa kata Rasul? Anta minhum. Ya, kamu termasuk mereka. Ada yang menghitungkan anta minhum di zaman sekarang. Ini sudah cukup bahwa sahabat Rasulullah mereka demikian apa keimanannya. Sebelum dikabari masuk sudah sebelumnya. Tsumma qabdun akhar. Kemudian seorang sahabat lagi yang lain berdiri dan berdoa minta kepada Rasulullah, Rasulullah doakan aku agar terbaik kepada Allah. Apa jawaban Rasul? Taqwa biha Ukasyah. Kamu telah dibunuh oleh Ukasyah. Hadis ini hadis mulia. Hadis ini hadis ya mulia. Ketika Husain bin Rahman Naam yang bermuhawar berdialog tentang gurunya di Ahmad Tabi'in yaitu bin Jubair tentang masalah rukyah tadi itu disebutkan Naam bagaimana rukyah syar'i. Naam dijawab secara syar'i juga oleh ilmiah oleh Husain bin Rahman. Namun Ibnu Abbas memberikan penjelasan yang lebih daripada ini seperti yang dengar Ibnu Abbas dan sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis tersebut. Asyahid dalam hadis ini adikian faedah yang perlu kita pahami. Yang pertama bahwa para ulama salaf itu betul-betul berusaha untuk menjauhi sifat riya. Rasulullah mengatakan kepada riya, tahu antum ketika Husain bin Abdul Rahman ditarik Ibn Zubair, siapa yang melihat bintang tadi malam jauh? Kata Husain bin aku. Waktu itu aku tidak dalam sholat. Ini, kata-kata ini. Dan jangan keyakini dan memahami bahwa Husain bin Abdul Rahman adalah malam. Jangan keliru. Mereka pergi, mereka masya Allah. Tapi beliau ketika itu tidak sedang sholat. Sedang di tengah lagi. Kakawatirku, berarti tadi malam dia sholat malam. Kok bintang satu? Khawatir itu yang dilakukan di tangan yang lain sehingga beliau langsung dikat langsung dikutuk. Akhirnya tadi aku tidak bisa sholat. Inilah pemahaman ulama di sini. hanya mereka berusaha untuk menjauhi sifat riya. Jangan sampai riya Allah. Dan berikutnya siapa? Dalamnya ilmu para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka ditanya tentang sebuah hal, langsung hadisnya dijawab. Yang belinya apa? Anu menggalinya yaitu kalau siapa lu yang pernah bicara, mana pernah dengar pokoknya kasih mana gitu loh, begitu. Atau kalau siapa pokoknya rambutnya waktu yang merangkan gondrong sampai dadanya, kemudian pakai dasi terus selangkis, itu yang anda dengar dari itu, bukan itu. Atau orang itu pernah waktu pekuburan bacain pokoknya, enggak gitu juga. Hadis lah, riwayat hadis seperti yang dikatakan insyaAllah. Jadi itu. Yang berikut bahwa al-amal di kitab Qosnah muqaddam ala sunnah hadis. Beramal dengan Al-Quran itu dahulukan daripada semua sebab yang ada. Yang terpenting. Dan yang berikutnya fihi fadilatul salat wa husnul ladikin. Nah. Waktu sihim kita begin, demikianlah keutamaan para masalah dan adabnya mereka luar biasa lemah bersama yang lain itu penyambut. Nah, jadi Ibn Jubair juga katakan apa? Salah yang kamu sampai tadi tidak. Qad ahsana man intaha ila maqami. Sungguh bagus apa yang kau sampaikan batas ilmu yang kamu ahli. Gak lebih dan arang-arang. Dipuji oleh itu. Kemudian ditambahi sama Sa'id bin Jubair. Dan bagaimana Rasulullah SAW ketika sahabat lain mendoakan seperti Ukasah? Apa Rasul bilang? Sahabat kebahagiaan Ukasah. Ukasah telah mendahulukan. Bukan, kamu gak masuk surga. Gitu. Kamu gak mungkin. Kamu apa kamu tidak? Sahabat kebahagiaan Ukasah. Ukasah telah mendahulukan. Dan itu anu selama lembut. Adatnya. Rasulullah benar-benar sahabat Rasulullah SAW. Nah, demikian pula bahwa di sini apa? Sahnya, semaknya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut kebaikan, di dalam menuntut ilmu. Begitu semangat dia dalam menuntut ilmu. Nah. Fadhiddin a'azakumullah. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, misalnya apa disebut di ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an ahlifa billahi kadziban abu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh andainya aku bersumpah mengatasnamakan Allah, tapi sumpah itu lebih mending daripada bagiku lebih daripada bersumpah selain atas nama Allah tapi benar. Maksudnya Bapak Ibnu Mas'ud ini menyebutkan dalam asar ini bahwa bersumpah dengan nama Allah itu juga dosa. Bersumpah dengan nama selain Allah benar itu juga dosa. Tetapi di sini dosanya lebih berat kalau dia itu sumpah dengan nama Allah. Sama-sama dosanya, tapi dosanya lebih daripada sumpah dan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Nah, kenapa? Karena sumpah dengan nama Allah, dia dosa, itu dosa besar. Gitu aja. Tapi kalau sumpah dengan selain Allah, dia telah bersyirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu syirik kecil. Syirik kecil termasuk dosa, dia antara dosa-dosa yang masih besar itu dosanya. Nah, di sini apa? Dikotulah Ibn Mas'ud. Itu jeli dan dalam pemahaman Ibn Mas'ud tentang masalah sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka ikhwati bidin wa rahmatullah yang terakhir majlis ini, begitulah para sahabat dalam-dalam ilmunya, yaitu ketika kita semua membaca, yaitu surat-surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Nah, idza jaa nasrul wal fath warutanna sayaquluna fi dinillahi waja fasabik bihamdi rabbil astaghfir innahu kana tawwaba. Ya, surat ini makruf menceritakan tentang Makkah, Fath Makkah, dengannya Allah muliakan kaum muslimin dan menyebarnya Islam ke seluruh jaziratul Arab. Dan betul-betul tumbang kesyirikan dan kesesatan dengan ini semua. Sehingga muslim manusia pada mak berbondong-bondong ke Islam dan tinggilah bendera Islam dan tumbanglah bendera berhala di kala itu. Ini ma'ruf ayat ini. Idza ja'a nasrul fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi afwaja faqbik am bi rabbika fastaghfir innahu kana tawwaba. Naam. Sekarang kita lihat bagaimana dalamnya ilmu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebab ini. Azul nuzul atau sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu kata Ibnu Abbas Ibnu Khattab sebagai Amir Mukminin radhiyallahu anhu itu mengundang aku, kata Ibnu Abbas, bersama para kibaru sahabat, masyaih sahabat yang ikut perang Badar. Jadi pilihan yang hadir di majelis itu Ibnu Abbas diundang oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Begitu. Ibnu Abbas, ya. Kalasannya di sini, ada apa nih? Kok masih Badar? Oh, ipa sahabat yang Badar kok ada di situ? Jadi, betul-betul merahirinya ya rendah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sangka itu belum pernah aku melihat seperti ini, kata Ibnu Abbas. Ibadah Umar bin Khattab kalau diorangkan apa? Masa kunu nabi kolillahi anbajan idha janakurullahi mas. Kata Umar bin Khattab kepada sahabat tadi yang lain, sahabat Badar dan yang lain, itu perang Badar. Coba anak tanya kepada kalian, apa yang kalian pahami tentang firman Allah idha janakurullahi mas? Sahabat menjawab. Orang bangun sebagai mereka menjawab. Umirna an nahmallaha wa nastaghfiruhu idza nasaha wa fataha alaina. Kata sebagian sahabat, ya Amir Mukminin, kami diperintah oleh Allah untuk memuji Allah dan istighfar kepada Allah ketika Allah menolong kita dan memberi kemenangan. Wasakata. Kemudian Khattab dia. Wasakata Allahum yang lain juga pada dinwa. Walang yakul syekh. Begitu. Jadi yang lainnya itu tidak ada yang bisa bicara. Kemudian tiba-tiba Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqala li, berkata kepada, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, apa seperti mereka katakan bahwa ayat yang berbunyi idza ja'a nasrul fath itu maknanya kita diperintah untuk memuji kepada Allah dan beristighfar kepada Allah tatkala tadi tolong oleh Allah dan di kemenangan. Kata Ibnu Abbas, tidak. Tuh, dening itu. Bukan. Padahal ayatnya kan jelas. Idza ja'a nasrullahi wal fath, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Ibnu Abbas, enggak. Terus kata Ibnu Abbas, ya terlupa. Apa pendapat? Pada Ibnu Abbas, faqul huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Itu adalah bukti bahwa ajal Rasulullah berdekat. Nah, makanya Allah berfirman, idza ja'a nasrul fath. Ini merupakan tanda ajal Rasulullah berdekat. Pada bingung semua. Kata Umar bin Khattab, la a'lamu minha illa ma tarku. Aku enggak pernah ngerasa, pernah tahu kecuali apa yang telah sampaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang doakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu, Allahumma fatuh fiddi, alimhu ta'lil, ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini tentang kefasihan agama ini dan berilah ilmu tentang tafsir Al-Quran. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah alaihi wasallam, sampai punya murid namanya Mujah, seorang tabi'in. Ada sosial tauhid sebagaimana disebutkan dalam Muqaddamah Usul Sir oleh Syekh Hasan Utsaimin. Idza ja'a tafsir an mujahid fahabu bih. Kalau ada tafsir dari mujahid kamu cukup. Ini muridnya Ibnu Abbas. Beliau tanya kepada Ibnu Abbas, per kalimat Al-Quran semua itu digali, tafsirnya apa? Itu Mujahid kepada Ibnu Abbas Allah Alam. Sedemikianlah ikhwati fiddin azan wa azatullah, mulianya posisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama ahli sunnah marah kalau sampai mereka disamar. Imam Malik menyebutkan apa? Man abghada syai'an min ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Yang benci saja satu, kufur dia. Nah, main-main. Nah, oleh itu maka kita ini adalah diwajibkan untuk belajar agama ini dengan benar, jangan akal mengambil. Tunggu di zaman sekarang ini luar biasa kelisihan dan kehancuran paham akidah, manhaj dan akhlak yang betul-betul sangat mengenaskan dan memilukan kondisinya, terpuruk, digiring umat ini kepada jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik, oleh kepada da'i-da'i yang dzalik ila abwa jahannam. Dengan berbagai macam bentuk hiasan-hiasan kalimat dan iming-iming yang datang dari mereka. Sehingga kita harus kembali, terus bangkit kembali. Nah, apa yang telah difahami sahabat Rasulullah SAW terhadap agama ini? Tumbuh. Nah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah dan para sahabat kita amalkan itu dari hari kita cukup, tidak ada yang lain. Untuk kita beralih kepada pengaman atau amalan-amalan yang lain cukup. Mau kita dari bangun tidur, mau tidur sampai malam, amalan sunnah yang sahih sungguh banyak dan cukup menyelisih kita dari yang lain. Demikianlah bagaimana sahabat Rasul mereka. Sampai kata mereka, "Ukana hadza qaila fabuna ilaihi." Kalau ada, kalau ini baik amalan yang diamalkan di zaman sekarang baik, kata sahabat Rasul, "Kalau bahama la fabuna ilaihi." Kalian yang mendahulunya. Bukan mereka yang ini. Karena kan mereka itu Rasul langsung belajar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak paham tanya langsung, yang keliru ditegur langsung di kalangan itu bisa merubah zaman kenabian. Jadi mungkin ada yang diambil dari sahabat Rasul sallallahu yang datang setelahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi ayat hadisnya kejadian bagaimana ketika perang Badar dan ini. Nah, mudah-mudahan di waktu yang saat ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang besar sehingga dikenal sebagai amalan kita sehari dan program kita yang kita harus semakin rajin dan rutin dan sebagainya. Nah, dan itu semua kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya para sahabat, jalannya para syuhada, jalan orang-orang yang saleh, jalan para nabi yang mereka dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, selain jalannya orang-orang yang dimurkai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita berlindung kepada Allah menjauhkan dari jalannya dua jalan ini. Maghdubi alaihim, mereka murkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi yang diberi ilmu diamalkan. Waladdallin orang Nasara yang beramal tanpa ini. Jadi kita minta Allah untuk dijauhkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah. Nah. Oh, masih ada waktu. Itu sama-sama. Baik. Ada di sini sesi tawaf mungkin ngobrol barangkali dengan menang. Ngobrol. Dari depan jelas. Di mana? Lafaz yang mana? Hah? Bukan baru baca silen itu. Ada apa? Terus? Ini kan ada kata-kata pak. Ah, baik. Apa bentuknya sumpah yang selain Allah jelas dibenarkan. Nah, cuma dibedakan orang yang paham dan orang yang tidak paham. Hukumnya dibedakan antara orang yang paham dengan yang tidak paham. Secara syaratnya sumpah dengan selain Allah itu tidak boleh. Kalau kita cita-cita kan bisa juga. Kenapa? Menyanyikan itu. Iya. Kalau kita syukur nyanyi sama Allah. Itu bahasanya panjang. Jika kemar, insya Allah tak jelas secara tuntas. Tidak masih di sebelah aja, tidak jauh. Nah, Allah sih. Baik, yang lainnya, betul. Nah, yang berkaitan dengan tadi itu, nah, orang kali. Berkalor di. Baik. Tentunya kalau menjelaskan ruqyah syar'i disebutkan oleh Al-Qurai rahimahullah adalah yang syar'i itu adalah ruqyah yang terang dari Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i. Itu ruqyah yang syar'i. Dan ini bukan berarti tidak boleh untuk meruqyah, tapi meminta itu dibedakan para ulama antara minta ruqyah dan diruqyah. Dari mana sisi perbedaannya? Kalau minta itu masih ketergantungan manusia. Dan hadis ini tidak menjelaskan tentang dalilnya dengan meruqyah secara syar'i. Tapi minta mengurangi nilai tauhid. Nah, berarti minta itu menilai tauhid. Nah, oleh karena itu maka Syekh Al-Albani rahimahullah kata ruqyah yang paling baik adalah meruqyah diri sendiri. Dan hadisnya dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Nah, secara syar'i boleh, boleh. Tapi minta itu lain lagi masalahnya. Dan ruqyah terbaik kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah meruqyahnya sendiri. Rasul ibu dalam sebuah hadis tadi fa inna kullai dawa. Berobalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi berikhtiar. Oleh itu maka Syekh Al-Albani menjadikan bahwa dokter yang ahli itu termasuk kewajiban kita dalam berobat. Nah, namun tetap tidak boleh mengganggukan hati kalbu kita itu bahwa yang mengobati yang menyembuhkanlah dokter. Kenapa idza maritu fa si? Tapi siapa yang menyembuhkan? Allah Taala. Penting dalam hal ini. Nah, kalau dia itu yang dipakarannya apa? Ayat. Nah, dan yang lainnya, dengan mintanya itu sudah bermasalah. Mintanya sudah bermasalah. Barakallahu fiik. Ayakum. Adapun masalah berobat itu hukumnya mubah. Baik. Ada yang lain? Sudah waktu ini. Sudah. Masih. Sampai mana bersama? Ya, gimana gitu. Hati lo berarti kurangnya ya 10 menit lah. Nah, Abang. Kalau doa dari itu, wallahualam. Allah yang tahu namanya masalah itu. Cuman amalan ini yang harus kita lakukan. Harapan kita termasuk itu. Apa amalannya? Yaitu hindari dari sofat, tafayur. Tafayur kebiasaan orang Arab dulu ketika dia mau bekerja atau berbuat sesuatu, dia melburu. Kalau belok ke kiri, sial. Kalau kanan, beruntung. Nah, itu dan yang jenisnya. Jauhi hal-hal yang demikian itu. Kemudian juga jangan mengobati dengan cai dan jangan rupiah. Hal-hal yang berkaitan itu dijauhi semua. Amalan sunnah tentunya. Nah, kita berharap kepada Allah masuk di dalamnya. Karena yang demikian sering menutup kemungkinan jika Allah kehendaki. Dari tiga perintah tersebut dikerjakan oleh dia dengan ikhlas kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan dimaksud. Naam. Barakallahu fiik. Ayat ini. Ya. Itu Syekh Utsaimin masyaallah dikalikan oleh beliau. Nah, sangat mungkin di sekarang jika Allah kehendaki sangat mungkin. Tapi siapa? Wallahu a'lam. Nah, kalau nah, hai kamu masih lagi. Nah, mengenai kesamaan para sahabat, bagaimana menghadapi mereka mengenai yang sekarang dengan karena mereka menyebut proses pinjam ini kita cari rezeki atau menghadapi dunia yang kebal kayak gini menghadapi nah. Kata Ali bin Thalib radhiyallahu anhu bahwa al-ilmu itu yahrusuka wa yahrusu malaka wal malu la yahrusuka. Ilmu itu, ilmu syariah itu akan menjagamu dari berbagai penyimpangan setan dan keruwetan dan bisa menjaga hartamu. Itu ilmu. Tapi harta enggak bisa menjaga kamu. Oleh karena itu, maka nah, kita angkah kepada yang itu dengan ilmu. Kita makan yang halal dengan ilmu. Bagaimana kita yang syar'i dengan apa? Ilmu. Berjalan syar'i dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu akan menjaga diri kita. Demikian pula kita menginginkan harta kita pala ini dengan ilmu. Nah, kesini tak punya apa? Undang pun itu kebaikan kok. Kenapa baik? Ya, menurut orang-orang kan. Nah, kenapa anak khawatir na'udzubillah terkena ancaman Rasulullah ketika beliau bersabda, la'anallahu man huwa muhdisan aw muhsan. Allah melaknat orang yang membantu, memfasilitasi, dukung muhdis. Kalau muhdis dal, nyaka itu mananya kejahatan atau dosa, kejelekan. Kalau melihat kebid'ahan, sampai harta ini keluar dalam rangka itu, a'udzubillah, terlaknat oleh Allah SWT. Siapa atau apa yang bisa mengatakan ini loh, kesini aja, kesini, siapa? Ilmu. Kalau harta gak bisa. Jangan kira, itu orangnya bagus, miliaran yang habis untuk apa? Nanggap orkes. Hati-hati itu. Maksiatan dia dukung. Ini loh, orang kemarin lihat berapa? Itu apa namanya 10M apa gedung apa seni tari musik misalnya atau apa yang tadi itu suruh tadi itu ya Allah ada lagi itu buktinya orang itu derma karena ini fasilitas umum pasul silahkan siapa saja kesini umum keris apa gedung besar ya berapa 15 miliar apa di antaranya film jangan. Yang lain itu, kalau itu legius. Legius apa? Bangun apa? Bangun, bangun semua. Waduh, habis satu F. Tuh, buat apa? Kuburan, bangun. Yang ilmu, enggak. Kemana? Ini loh, anak yatim itu. Ahlu sunnah, bangun. Tentu. Ini loh, masjid, anak. Ya, sini. Ini loh, tolabul ilmu. Ngajinya benar. Ini, begitu diatur. Kalau ilmu tersebut. Ini, enggak. Kenapa? Bid'ah, enggak. Ini apa? Maksiat. Lu caranya apa? Kita enggak gari-garian, tapi ilmuwan. Itu. Kalau ilmu, jadi seperti itu. Baru ilmu tadi. Baru. Kata Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis yang seperti, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man tatarikan yaltamisi ilman, Allahu lahu hitarikan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan dan merangkut ilmu syar'i, maka memudahkan bagi dia jalan lu, suruh. Baik, yang terakhir, Fadol. Yang jelasnya apapun tempatnya dan kondisinya jika itu tidak sesuai dengan syariat akan dihindari. Ya, apapun masalahnya ketika itu tidak sesuai dengan syariat ini akan dibagi jauhi. Gampang dengan cara yang lain. Dikasih makanan yang lezat. Ujurah itu banyak tentunya aku dikasih makan enak. Iya. Lah ya apa itu suatu kewajiban yang wajib dilakukan apa enggak? Kan enggak kan? Nah, kita cara yang lain. Misalnya apa? Membangun gorong-gorong atau jalan umum. Terkasih sebiar. Umpama dari apapun sudah boleh kalau itu. Ya itu nyumbangkan miliar. Kasih untuk umum atau apa? Umum. Karena yang lainnya boleh ya seperti itu. Itu cara yang lain. Didudukkan dengan cara yang baik di Islam. Kita pun juga berbeda dengan yang lain. Kita di perumahan. Alhamdulillah. Mereka sama sekali tidak musik-musik itu. Kita cari yang lain. Cara yang bisa kita yang sesuai dengan syarat. Bisa. Baik. Ini sudah katanya sudah selesai. Nanti di kamar. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.